إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Khatil kiram azanillahu ayyakum. Melanjutkan pembahasan fatwa Arkanil Islam dan insyaallah biidznillah pada pertemuan malam ini kita akan membaca pertanyaan yang ke-139 terkait dengan satu pembahasan yang cukup penting untuk kita ketahui, yaitu sebuah pembahasan tentang ilmu fikih, di mana beliau rahimahullah pernah ditanya, "Idza tawaddaa al-insanu wa nasiya 'udwan min al-a'dha', famal hukum?" Ada seseorang bertanya kepada beliau rahimahullahu taala, "Idza tawaddaa al-insan," apabila seseorang berwudu, "wa nasiya 'udwan minal a'dha", namun dia lupa membasuh atau mencuci salah satu anggota wudunya, "famal hukmu," maka bagaimanakah hukumnya? Nah, dan sebagaimana telah kita sampaikan di awal tadi, bahwa ini merupakan sebuah pembahasan yang cukup penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena telah kita tahu bahwa wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat, sehingga dalam setiap pelaksanaan sholat kita tidak bisa lepas dari yang namanya wudu. Kemudian lebih dari itu, kita terkadang lupa atau bahkan sering lupa dengan berbagai faktor yang melatar belakanginya. Apakah mungkin karena buru-buru ketika berwudu, atau mungkin kita kurang konsentrasi ketika berwudu, sehingga akhirnya kita lupa untuk membasuh salah satu anggota wudu. Dan demikianlah karakter dasar manusia. Dia punya potensi untuk lupa dalam melakukan suatu aktivitas atau ketika melakukan suatu amal ibadah. Sumial insan likasrati nisyan. Ulama mengatakan disebut manusia, insan, kenapa? Likasrati nisyan, karena dia sering lupa. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita ketahui bagaimana penjelasan beliau rahimahullah terkait dengan pertanyaan ini. Al-jawab, kita akan baca jawaban beliau rahimahullah. إذا توضأ الإنسان wa nasiya 'udwan min al-a'dha. Kata beliau, apabila seseorang berwudu kemudian dia lupa untuk membasuh atau mencuci salah satu anggota tubuhnya, fa in dzakara dzalika qariban, maka dalam hal ini ada tafsil, ya, ada perincian. Beliau mengatakan terkait dengan perincian yang pertama, fa in dzakara dzalika qariban, apabila dia ingat qariban dalam rentang waktu yang sebentar, dalam arti tidak lama, setelah selesai pelaksanaan wudu kemudian dia ingat, oh ternyata ada salah satu anggota tubuh yang atau salah satu anggota wudu yang belum dicuci, maka solusinya kata beliau, fa innahu yaghsiluhu wa ma ba'dah, maka dia harus membasuh anggota wudu yang terlupakan tadi, wa ma ba'dah, dan anggota-anggota wudu setelahnya. Nah, ini solusinya ketika seseorang langsung bisa ingat dalam rentang waktu yang sebentar. Dia harus mencuci anggota wudu yang terlupakan, kemudian plus anggota-anggota wudu setelahnya. Nah, bagaimana contohnya? Misalu dzalik, contohnya syakhsun tawaddoa wa nasiya an yaghsila yadahul yusra. Misalnya ada seseorang yang berwudu dan dia lupa untuk membasuh tangan kirinya. Faghassala yadahul yumna thumma masaha ra'sahu wa udhunayh thumma ghassala rijlayh. Sehingga dia hanya membasuh tangan kanannya, kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya, thumma ghassala rijlayh, dan yang terakhir dia membasuh kedua kakinya. Walamma intaha min ghusli rijlain, dan ketika selesai membasuh kedua kakinya, zakara annahu lam yaghsil al yadal yusra, barulah dia ingat ternyata belum membasuh tangan kirinya. Nah, kita lihat di sini beliau rahimahullah mengatakan setelah selesai pelaksanaan wudu, dia selesai dari mencuci kedua kakinya, langsung dia ingat, oh ternyata tangan kirinya belum dibasuh. Fanaqulu lahu, kata Syekh, maka kita katakan kepadanya, ighsil al-yadal yusro, maka basuhlah tangan kirimu. Nah, ini anggota wudhu yang terlupakan tadi. Wamsah ar-ra'sa wal-udhunain, kemudian usaplah kepala dan kedua telingamu. Waghsil ar-rijlain, kemudian yang terakhir basuhlah kedua kakimu. Nah, jadi demikian solusi yang beliau rahimahullah sampaikan dalam kasus seperti ini, ketika ternyata pelakunya langsung bisa ingat setelah selesai pelaksanaan wudu. Dia harus mencuci anggota wudu yang terlupakan tadi dan ditambah dengan anggota-anggota wudu setelahnya. Karena yang terlupakan adalah pencucian tangan kiri, maka dia harus mencuci tangan kirinya tersebut, kemudian setelahnya membasuh kepala plus kedua telinga, dan yang terakhir adalah mencuci kedua kaki. Nah, kenapa solusinya seperti ini. Beliau jelaskan alasannya, wa innama aujabna alaihi i'adata mashir ra'si wal udhunain. Beliau jelaskan alasannya, dan sesungguhnya kami mewajibkan orang tersebut untuk mengulangi pengusapan kepala dan kedua tangannya atau kedua telinganya. Wa ghusla rijlain, dan juga untuk mencuci kedua kakinya. Kenapa demikian? Li ajli atartib, supaya bisa tertib atau berurutan dalam wudunya. Fa innal wudu'a yajibu an yakuna murattaban. Karena sesungguhnya wudu harus dilakukan secara tertib atau secara berurutan, murattaban. Kama rattabahu Allahu 'azza wa jal. Sebagaimana telah Allah tetapkan urutannya dalam sebuah ayat, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahapan-tahapan anggota wudu yang harus dicuci. Yang pertama adalah mencuci wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian berikutnya adalah mengusap kepala plus dua telinga, dan tahapan yang terakhir adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa tata cara wudu seperti ini harus dilakukan oleh seorang muslim, dan apabila terlewatkan maka dia harus mengulangi wudunya. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Li ajli atratib, kata beliau rahimahullah, supaya wudunya bisa berurutan. Sehingga dia harus mengulangi yang terlupakan tadi plus anggota-anggota wudu setelahnya. Tidak kemudian langsung hanya mencuci anggota wudu yang terlupakan saja. Karena kalau demikian berarti dia tidak tertib dalam berwudu, ya kan? Dia sama saja seperti misalnya wudu dengan sempurna, kemudian nanti untuk pencucian tangan kiri dilakukan pada tahapan yang terakhir. Berarti enggak berurutan kalau solusinya seperti itu. Ya kan? Kalau seandainya seorang hanya mencuci anggota wudu yang terlupakan, berarti dia tidak tertib dalam berwudu. Sama saja dia berwudu dengan sempurna, kemudian pada tahapan yang terakhir dia mencuci tangan kirinya. Nah, dan ini merupakan pendapatnya ulama Hanabilah. Mereka berpandangan bahwa tertib dalam berwudu, melakukan wudu secara berurutan, hukumnya adalah wajib, tidak sekedar sunnah. Berdasarkan ayat tadi, Allah Azza wa Jal menyebutkan beberapa tahapan ketika berwudu, sehingga tidak boleh dibolak-balik tahapannya. Harus sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Kemudian juga berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau kita perhatikan sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini, maka senantiasa Nabi alaihissalatu wassalam berwudu sesuai dengan urutan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat tadi. Tidak pernah kemudian beliau mulai wudu dengan mencuci tangan terlebih dahulu misalnya, atau dengan mengusap kepala terlebih dahulu misalnya, kemudian setelahnya beliau mencuci anggota wudu yang lain. Tidak pernah beliau melakukan hal tersebut, tapi senantiasa berwudu sesuai dengan urutan atau tahapan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat tadi. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah, beliau mengatakan, innaha la tatimmu sholatun li ahadin. Beliau mengatakan sungguhnya sholat seseorang tidak akan sempurna hatta yusbighal wudhu kama amarahu Allah azza wa jalla, sampai dia menyempurnakan wudu sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, baik, ala kulli hal ada khilaf di antara ulama tentang hal ini, dan pendapat beliau rahimahullah, dan ini wallahu alam pendapat yang paling rajih, yang paling mendekati kebenaran, bahwa tertib dalam berwudu merupakan suatu kewajiban. Kemudian perincian yang kedua, beliau mengatakan, amma ingkana lam yadkur, adapun jika seseorang tidaklah ingat, illa ba'da muddatin tawilah, kecuali setelah rentan waktu yang sangat lama. Fa innahu yu'idul wudhu'a min aslih. Maka solusinya, kata beliau, dia harus mengulangi wudhunya mulai dari awal. Ketika ternyata setelah selesai wudhu, kemudian dia baru ingat ketika telah melakukan berbagai aktivitas, misalnya dia selesai mengenakan pakaian untuk ke masjid, kemudian berjalan menuju ke masjid, sampai tatkala dia hendak melakukan sholat tahiyatul masjid baru ingat, oh ternyata tadi tangan kiri saya belum dibasuh, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan mulai dari aktivitasnya mempersiapkan segala sesuatu ketika masih di rumah, kemudian melakukan perjalanan menuju ke masjid, hingga dia hendak melakukan sholat tahiyatul masjid memakan waktu yang tidak sebentar, mungkin beberapa menit, sehingga ketika kondisinya demikian, maka dia harus mengulangi pelaksanaan wudhunya mulai dari awal. Nah, bagaimana contohnya? Mithlu an yatawaddo'a syakhsun. Misalnya ada seseorang yang berwudhu, wayansa ghusla yadihi al-yusro, dan dia lupa untuk mencuci tangan kirinya. Summa yantahi min wudhu'ih wa yadhhab. Kemudian selesai dari wudhunya, dia pun pergi. Hatta yamdhiya muddatan tawilah. Sampai berlalu rentan waktu yang cukup lama. Sebagaimana telah kita sampaikan gambarannya tadi. Dia telah melakukan sekian banyak aktivitas. Summa zakaro, kemudian barulah dia ingat, annahu lam yaghsil al-yadal yusro, bahwa dia belum mencuci tangan kirinya. فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله. Maka dia harus mengulangi wudunya mulai dari awal. Lifawatil muwalat. Beliau sampaikan alasannya karena dia tidak melakukan muwalah, karena tidak adanya muwalah. Muwalah itu artinya kesinambungan dalam berwudu. Kalau dalam bahasa Arab adalah muwalah, kesinambungan dalam melakukan wudu. Seorang ketika berwudu, menurut sebagian ulama, harus dilakukan secara beruntun. Jangan ada sampai kering ya anggota wudunya, kemudian dia baru kemudian mencuci anggota wudu yang lain. Jadi misalnya seseorang berwudu, kemudian di tengah-tengah pelaksanaan wudu dia melakukan suatu aktivitas sampai anggota wudu yang terakhir dia cuci mengering, dan kemudian dilanjutkan lagi wudunya. Nah, ini berarti dia tidak melakukan muwalah ketika berwudu, tidak ada kesinambungan dalam berwudu. Adapun ketika rentan waktunya cuma sebentar sehingga anggota wudunya masih basah, maka tidak mengapa. Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah ketika anggota wudu yang terakhir dia cuci sampai kering, kemudian setelahnya dia melanjutkan wudunya. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Berarti dia tidak berkesinambungan dalam melakukan wudu. Li'annal muwalat baina a'dha'il wudu syartun li sihhati. Nah, beliau mengatakan karena berkesinambungan dalam melakukan wudu syaratun li sihhati, adalah syarat sahnya sholat. Jadi beliau ternyata termasuk ulama yang berpandangan bahwa muwalah adalah salah satu syarat sahnya sholat. Nah, dan ini pula yang dipilih oleh para ulama Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa muwalah hukumnya wajib, bahkan termasuk syarat sahnya sholat. Dan di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah sebuah hadis riwayat Muslim dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna rajulan tawaddo. Kata Umar, sungguhnya ada seorang yang berwudu, fataraka mawdi'a zufrin ala qadamih. Kemudian dia meninggalkan sebuah tempat pada kakinya sebesar kuku yang tidak dicuci. Fa'absarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut, faqal, kemudian dia mengatakan, irji' fa'ahsin wudu'ak. Kata Nabi alaihi wasallam kepada orang tadi, irji' kembalilah, fa'ahsin wudu'ak, dan perbaguslah wudu'mu. Faraja'a thumma shalla. Maka akhirnya laki-laki tersebut kembali mengulangi wudunya, thumma shalla, kemudian setelahnya mengerjakan sholat. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa muwalah termasuk kewajiban dalam wudu, atau bahkan termasuk salah satu syarat sahnya wudu. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki tadi untuk mengulangi wudunya. Tidak kemudian beliau memerintahkan untuk sekedar mencuci bagian kaki yang ditinggalkan, bagian kaki yang tidak dicuci. Tidak sebatas itu, namun beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi wudunya. Nah, dan kita tahu bagian kaki yang tidak dicuci tadi pasti sudah mengering, ya kan? Karena tidak dicuci, sehingga harus diulangi dari awal. Baik. Namun di sana juga ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa mualah hukumnya sekedar sunnah, tidak sampai wajib. Ada khilaf di antara ulama tentang hal ini. Walakin liyu'lam annahu law kana dzalika syakkan. Selanjutnya di sini beliau hendak mengingatkan sebuah permasalahan. Setelah beliau memberikan perincian tentang pertanyaan tadi, selanjutnya beliau menyampaikan sebuah permasalahan. Akan tetapi liya'lam, perlu diketahui, annahu law kana dzalika syakkan, kalau seandainya hal tersebut hanya sekedar keraguan. Hanya sekedar keraguan. Kalau pada dua kasus tadi pelakunya benar-benar yakin, saya belum mencuci tangan kiri ketika berwudu, dia benar-benar yakin dan bisa memastikannya. Tapi sekarang kata beliau, seandainya hanya sekedar keraguan, seorang merasa ragu, tadi saya sudah mencuci tangan kiri atau belum, padahal pelaksanaan wudu sudah selesai, kemudian muncul keraguan tersebut. Nah, bagaimana solusinya? Ya'ni ba'da an intaha minal wudu. Maksudnya tatkala seseorang selesai dari wudunya kemudian merasa ragu. Hal ghassala yadahu al-yusra aw al-yumna? Apakah dia sudah membasuh tangan kirinya atau tangan kanannya? Aw hal tamat madha aw istansyak? Atau dia sudah berkumur-kumur atau sudah melakukan istinsyak, memasukkan air ke rongga hidung atau belum? Al-muhim dia merasa ragu. Tadi sudah kumur-kumur belum? Tadi sudah istinsyak belum? Dan seterusnya. Sementara pelaksanaan wudhu sudah selesai. Fa'innahu la yaltafit ila hadha syak. Maka solusinya kata beliau, dia tidak perlu mempedulikan keraguan tersebut. Yaltafit secara bahasa artinya menengok. Maksud beliau di sini, dia tidak perlu mempedulikan keraguan tersebut. Bal yastamir wa yusalli wa la haraja alaih. Bahkan hendaknya dia terus melanjutkan aktivitasnya dan mengerjakan sholat. Wa la haraja alaih. Dan tidak ada dosa bagi pelakunya. Tidak ada dosa sama sekali. Nah, sehingga demikian apabila yang muncul hanya sekedar apa, keraguan. Wadzalika li'anna syakka fil ibadat ba'dal faraghi minha la yu'tabar. Kemudian beliau menjelaskan alasannya. Dan yang demikian itu karena sungguhnya keraguan dalam berbagai ibadah ba'dal faraghi minha, setelah selesai melakukan ibadah tersebut, la yu'tabar, maka keraguan yang seperti ini tidak diperhitungkan. La yu'tabar, tidak diperhitungkan atau tidak dianggap. Keraguan yang muncul dalam suatu pelaksanaan ibadah sementara ibadah tersebut sudah selesai, maka tidak diperhitungkan keberadaan keraguan yang seperti itu. Berbeda dengan keraguan yang muncul di tengah-tengah pelaksanaan ibadah misalnya. Ini termasuk keraguan yang mu'tabar. Misalnya dalam pelaksanaan sholat kita ragu. Ini sudah masuk rakaat kedua atau ketiga. Ini keraguan yang mu'tabar. Sehingga dia harus mengambil rakaat yang paling sedikit, kemudian setelahnya nanti sujud sahwi. Nah. Adapun ketika keraguan tersebut muncul setelah selesai pelaksanaan ibadah, maka la yu'tabar, merupakan keraguan yang tidak diperhitungkan. Li'annana law qulna bi'tibarihi, kata Syekh, karena seandainya kita memperhitungkan keraguan seperti itu, lan fataha 'alan nasi babul wasawis, maka akan terbukalah pintu waswas untuk manusia. Wa sara kullu insanin yashukku fi ibadatih, akibatnya setiap orang akan merasa ragu terhadap ibadah yang telah dikerjakan. Setiap orang punya potensi untuk memiliki keraguan ketika ibadahnya sudah selesai, kalau seandainya keraguan seperti ini diperhitungkan. Famin rahmatillahi azza wa jal, maka di antara bentuk rahmat atau kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaum muslimin, anna makana minasyak ba'dal faraq minal ibadah, adalah apabila keraguan tersebut muncul setelah selesainya ibadah, fa innahu la yultafat, maka jangan dipedulikan. Wala yahtammu bihil insan, dan hendaknya seseorang jangan memperhatikan keraguan tersebut. Illa idza tayakkhana al-khalal, kecuali jika seseorang merasa yakin akan adanya kekurangan, al-khalal. Ketika seseorang merasa yakin bahwa ternyata ada anggota wudhu yang belum dicuci misalnya, dia merasa yakin. Seperti kasus yang pertama dan yang kedua. Fa'innahu yajibu alaihi tadarukuh, maka wajib baginya untuk mengulangi atau meralat ibadah tersebut. Nah, dan dalam sebuah kaidah ulama mengatakan, al-yakin la yuzalu illa bil yakin mislih. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan kecuali dengan keyakinan yang semisalnya. Al-yakin la yuzalu illa bil yakin mislih. Suatu keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan sekedar keraguan. Atau suatu keyakinan tidak boleh dihilangkan kecuali dengan keyakinan yang semisalnya. Nah, baik. Dan juga sebagian ulama menyebutkan satu kaidah terkait dengan kasus seperti ini. La yu'tabaru syakku ba'dal fi'l. Sebagian ulama mengatakan, la yu'tabaru syakku ba'dal fi'l. Keraguan itu tidak dianggap setelah selesai pelaksanaan ibadah. La yu'tabaru syakku ba'dal fi'l. Nah. Atau sebagian ulama juga mengatakan, asyakku ba'dal fi'li la yu'asir. Sebagian ulama mengatakan, asyakku ba'dal fi'li la yu'asir. Keraguan yang muncul setelah pelaksanaan ibadah la yu'asir, maka tidak berpengaruh, tidak memberikan pengaruh. Nah, baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallah. Assalamualaikum.